Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada sore hari ini kita akan lanjutkan fase yang ketiga dari perkembangan sejarah mazhab Syafi'iyah. Dan pada fase ini adalah fase tanqih yang pertama. Tanqih itu semacam pemurnian mazhab, ya. Yakni mazhab Syafi'iyah ini sudah terlalu banyak pendapat-pendapat yang masuk, kitab-kitab yang ditulis, ya, sebagiannya sesuai dengan metodenya Imam Syafi'i, sebagiannya tidak sesuai, sehingga perlu adanya tanqih. Nah, di sini kita akan membahas khidmatnya dua orang ulama. Yang pertama adalah Al-Imam Ar-Rafi'i dan yang kedua adalah Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihima jami'an. Dan fase ini dimulai dari tahun 505 ini meninggalnya Ghazali sampai 676 ya, meninggalnya Imam Nawawi. Kemudian akan dibagi menjadi tiga. Yang pertama al-juhudus sabiqah li amali imamain Rafi'i wa Nawawi fi khidmatil madhab, yaitu usaha-usaha sebelum usaha yang dilakukan oleh Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi dalam melayani madhab. Yang kedua usaha dua imam Rafi'i dan Nawawi dalam memurnikan madhab Syafi'i atau merevisinya. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri atau keistimewaan khusus bagi fase yang ketiga ini dari kehidupan madhab Syafi'i. Yang pertama, Syekh Qasim mengatakan, istamara ulama Syafi'iyah fi khidmati madhabihim wa nusratihi wa tasnifi usulihi wa furu'ihi fazdada al-madhab intisharan wa istiqraran khilal al-qarn as-sadis al-hijri wa min al-ahdath al-mu'athira fi hayati al-madhab fi hadha al-qarn 'awdatuhu ila mawtinihi Misr. Jadi ulama-ulama Syafi'iyah terus berkembang, terus menyebar banyak tulisan baik dalam usul fikih ataupun fikih. Dan yang menarik di sini, madhab Syafi'iyah kembali ke Mesir. Kok bisa kembali ke Mesir? Nah, karena ada ya, campur tangan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Salahuddin Al-Ayyubi ini lahir tahun 532 Hijriah, wafat tahun 589 Hijriah. Beliau memimpin di Mesir, ya, sekitar 20 tahunan setelah mengalahkan Daulah Fatimiyah, yaitu sebuah negara Syiah, ya, yang mereka mengaku sebagai keturunannya Fatimah. Yang benar mereka disebut Daulah Ubaidiyah, ya. Imam Suyuti enggak sudi menyebut mereka Daulah Fatimiyah. Imam Suyuti mengatakan di tarikh khulafa itu, tarikh kitab tarikh beliau disebutkan juga oleh Mahmud Syakir, ya, di tarikh Islam beliau, bahwa enggak pantas lah negara itu disebut Daulah Fatimiyah, itu hanya klaim saja, ya. Yang benar itu Daulah Ubaidiyah. Nah, ditumpas oleh Salahuddin Al-Ayyubi karena mereka adalah orang-orang Syiah. Kemudian setelah beliau menjadi pemimpin di sana, beliau mengumumkan bahwa para qadi, hakim dan juga mufti hendaknya bermadhab dengan madhab Syafi'iyah. Nah, di sini maka banyak qadi dan juga mufti di Mesir dengan kembalinya madhab Syafi'iyah ke sana dari madhab Syafi'iyah. Jadi perannya Salahuddin Al-Ayyubi ini, selain beliau juga menumpas tentara salib dan juga orang-orang Syiah, beliau itu mirip seperti wazir, ya, Zahirul Mulk, ya, Nidhamul Mulk, ya, wazir Nidhamul Mulk As-Saljuki kemarin yang membangunkan beberapa sekolah untuk madhab Syafi'iyah. Di sini Salahuddin Al-Ayyubi juga sama membangunkan dua sekolah. Dan yang kedua adalah madrasah Salahiyah, ya, kalau enggak salah namanya. Ya, madrasah Salahiyah di sana juga. Nah. Nah, ulama-ulama Syafi'iyah yang paling populer mengajar di sekolah-sekolah itu adalah yang pertama Al-Imam Ibnu Zaini Tujjar. Ya, Ibnu Zaini Tujjar ini sampai sekolahnya Salahuddin Ayyubi tadi Nasiriyah dikenal dengan nama sekolah Zaid ibnu Zaini Tujar, saking populernya mudirnya ketika itu. Jadi nama sekolahnya pun ganti, bukan sekolah Nasiriyah tapi sekolah Ibnu Zaini Tujar. Kemudian yang kedua, Imam Najmuddin Al-Khabushani, ya. Ya, beliau ini juga ngajar di sana. Kemudian nah, wa min abrasi ulama Syafi'iyah alladziina khadamul madzhab khilal al-qarni al-hijri. Kalau tadi yang di sekolah-sekolahnya Salahuddin Al-Ayyubi sekitar 20 tahun beliau menyebarkan madzhab Syafi'iyah. Nah, sekarang ulama-ulama Syafi'iyah yang populer ya sebelum munculnya Imam Rafi'i dan juga Imam Nawawi. Yang pertama adalah Imam Al-Baghawi. Imam Baghawi ahli tafsir, ahli hadis dan juga seorang faqih dalam madzhab Syafi'iyah. Nah, beliau ini punya kitab-kitab yang Masya Allah, dan ini alhamdulillah ada di maktabah kita. Ini seperti kitab Syarhus Sunnah, kemudian Masabihus Sunnah, ada lagi Syarah Masabihus Sunnah, dan dua-duanya fikih hadis ya. Ini fikih hadis ya, tidak dibangun di atas fikih mazhab. Kemudian beliau punya kitab tafsir yang populer sekali, Ma'ani Mutanzil. Kemudian beliau punya At-Tahdzib fi Fiqhil Imam Asy-Syafi'i. Ya, semuanya ini dicetak alhamdulillah. Beliau Imam Al-Baghawi wafat di daerah Maruruz tahun 517 Hijriah. Dan beliau termasuk ulama yang mu'ammarin. Mu'ammarin itu artinya yang panjang umur. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Yahya bin Mansur An-Nisaburi, ya, lahir tahun 476 Hijriah di daerah Khurasan, kemudian belajar kepada Imam Asy-Syafi'i, Imam Ghazali rahimahullah, wa jansaf fi masailil khilaf. Nah, Al-Yansaf fi Masailil Khilaf ini adalah kitab tentang perbandingan mazhab. Kemudian Imam Ibn Abi Asrun. Ibn Abi Asrun namanya adalah Abu Sa'ad Sarafuddin Abdullah. Ini namanya Abdullah bin Muhammad bin Hibatillah bin Ibn Al-Mutahhar Al-Majur bi Ibn Abi Asrun. Lahir di Mosul ya. Mosul itu Irak. Tahun 492 Hijriah. Beliau banyak rehlah dan tinggal berikutnya di Damaskus ya, ngajar di sana menjadi mufti dan banyak nulis di sana. Dan beliau sangat diagungkan oleh Sultan Nuruddin Zengki ya. Nuruddin Zengki ini adalah keluarga yang dilayani oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ya. Sebelumnya Salahuddin Al-Ayyubi itu panglima perangnya keluarga Zengki. Naam. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi ini ulama besar sebenarnya, dan beliau adalah orang filsafat. Mazhabnya itu pindah-pindah antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah, dan bahkan Asy'ariyah beliau dalam akidah itu Asy'ariyah ala-ala Mu'tazilah. Beliau sangat fanatik sekali kepada mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, ia mirip seperti Al-Juwayni. Nah, beliau punya kitab Syarh Al-Wajiz ya, Al-Wajiznya Ghazali disyarah. Kemudian beliau ini punya kitab-kitab usul fikih besar seperti ini, Al-Mahsul fi Ilmi Al-Usul, dan kitab-kitab tentang ilmu-ilmu filsafat juga banyak. Dan beliau juga punya kitab Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, kemudian kita baca sekarang Al-Matlab Tsani Juhudul Imamaini Ar-Rafi'i wa Nawawi fi Tanqihil Madhhab. Itu usahanya Imam An-Nawawi dan juga Imam Rafi'i, atau kebalik ya, Rafi'i dulu baru Nawawi, dalam memurnikan mazhab Syafi'iyah. Sebelumnya kita baca dulu tanqih itu apa? At-tanqih lughatan at-tahdzib. Ya, tanqih secara bahasa adalah tahdzib, yaitu membersihkan, memurnikan. Ya, atau merapikan. Faqad jaa fi mukhtar as-suha tanqihu sya'ri tahdzibuhu. Tanqihu sya'r yakni merapikan rambut. Yuqalu khairu sya'ri al-hawlil munaqqah. Sebaik-baik rambut itu yang rapi. Wa jaa fil mu'jamil wasit naqaha syai'an naqhan atau naqaha syai'un naqhan ay khallasa jayyidahu min radihi, yakni memilah antara yang bagus dan yang tidak bagus. Kemudian naqahal azma istakhraja mukhahu. Mukhahu membersihkan atau memisahkan tulang dari sumsumnya. Wal 'ud qasharahu, kalau kayu berarti mengulitinya. Wal jazaa' syadzabahu wa azala 'uqdahu, menghilangkan gerutan-gerutannya. Wa yuqalu naqahal kalam awil kitab, yakni hadzabahu wa aslahahu, memperbaikinya dan juga merapikannya. Jadi ini makna-makna secara bahasa, dan ini makna yang sesuai dengan istilah. Jadi tankihul madhab, yang dimaksud dengan tankihul madhab adalah merapikan. Kenapa kok merapikan? Nah, butuh di sini. Beliau mengatakan dhaharatil hajatu jadiyatan di hadzal amal. Jadi sangat butuh untuk kita merapikan madhab. Binisbah li syafi'iyah fi hadzal daur, ya, khususnya madhab syafi'iyah pada fase ini 505 sampai 676. Karena dua sebab utama. Yang pertama, kasratul musannafat fi fiqh syafi'iyah. Jadi terlalu banyak tulisan dalam madhab syafi'i ini. Ya, setelah berlalu 4 masa, 4 abad setelah wafatnya Imam Syafi'i, banyak sekali ulama-ulama Syafi'i yang menulis, ya. Ada yang menulis matan, ada yang syarah, macam-macam sekali. Nah, di sini ketika sudah banyak sekali, maka perlu ada qaul yang mu'tamad. Karena ternyata perselisihan di dalam madzhab Syafi'i sendiri juga banyak sekali, maka perlu di tarjih, ya, dipilih, dipilih mana yang qaul yang mu'tamad, ya, pendapat yang dipakai oleh ulama-ulama yang dianggap oleh madzhab Syafi'iyah dalam berfatwa, ya, itu yang diambil. Nah, sehingga butuh adanya proyek baru untuk merevisi madzhab ini, karena sudah banyak sekali yang menulis sehingga campur-campur. Ditambah lagi sebagian tulisan itu adalah tulisan yang tidak sesuai dengan metodenya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sehingga muncullah Imam Ar-Rafi'i rahimahullah yang mentahdzib mazhab Syafi'iyah. Nah, dan pekerjaannya Imam Rafi'i ini dilanjutkan setelahnya oleh Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi. Di sini Imam Nawawi sendiri bicara, ya, beliau mengatakan di kitabnya Raudhatut Thalibin, wa kanat musannafatu ashabina rahimahumullah fi nihayatin min al-kathrah. Jadi tulisan-tulisan madzhab Syafi'iyah itu banyak sekali. Fasarat muntashirat, kemudian menyebar di mana-mana. Ma mahya 'alaihi min al-ikhtilafi fil ikhtiyarat, padahal mereka berselisih dalam memilih madzhab yang sahih yang seperti apa. فصار لا يحقق المذهب من أجل ذلك إلا أفراد من الموافقين الغواصين المطلعين أصحاب الهمم العالية. Maka tidak ada yang bisa membedakan mana mazhab Syafi'i yang mu'tamad, ya, karena banyaknya tulisan tadi, kecuali beberapa orang yang Allah SWT berikan mereka taufik untuk menjadi orang-orang yang paling unggul, yang ghawas, yang sangat detail, mutali'in, ya, meneliti, yang mereka punya tekad yang tinggi. Wafaqallahu subhanahu wa ta'ala, Allah SWT memberi tauhik, alhamdulillah, kepada ashabu syafi'iyah, ya, ulama-ulama syafi'iyah yang datang belakangan, yakni zaman Imam Nawawi. Itu orang-orang yang mengumpulkan semua perselisihan tersebut, kemudian dirapikan lagi madhabnya dengan sangat rapi. Dan dia adalah al-imamul jalil al-mubarris al-mutadali' min ilmi al-madhabi Abu al-Qasim al-Rafi'i, yang dipuji oleh Imam Nawawi, yaitu imam yang mulia, yang agung, yang sangat populer, yang sangat paham tentang madhab Imam Syafi'i, yaitu Abu al-Qasim al-Rafi'i dhu'l-tahqiqat, di mana beliau banyak sekali punya pembelajaran-pembelajaran dan riset-riset. Fa'ata fi kitabihi syarhil wajiz bimala kabir mazid alaihi min al-isti'ab. Maka beliau membawa kitab beliau Syarhul Wajiz, ini mensyarah kitabnya Al-Ghazali Al-Wajiz, dan kitab ini enggak perlu banyak tambahan lagi karena sudah sangat mencakup meskipun ringkas, ya, dan mumpuni sekali dan jelas, ya, ungkapan-ungkapannya. Ini pujian yang menawi kepada Ar-Rafi'i. Az-Zuhurul Jalil Al-Ashabiyyah Al-Madhhabiyyah wa Taqlidil Mahad. Jadi munculnya fanatik kepada mazhab dan juga taklid buta, ini juga yang menyebabkan mazhab Syafi'iyah itu semakin melemah, ya, semakin melemah, di mana ada ulama-ulama mazhab yang ketika berfatwa mereka tidak melihat kepada dalil, ya hanya melihat oh ini pendapat Syafi'i atau ulama Syafi'iyah, langsung difatwakan kepada masyarakat, sehingga banyak sekali kaul-kaul yang syad, ya, pendapat-pendapat yang nyimpang atau nyeleneh itu banyak didengar oleh masyarakat, sehingga ulama-ulamanya muncul, ya, untuk merapikan, ya, mazhab Syafi'i. Nah, yang menunjukkan bahwa pekerjaan dua imam ini adalah pekerjaan yang mencakup, ya, buku-buku ulama Syafi'iyah secara menyeluruh adalah buktinya adalah ini kitab Tabaqat Syafi'iyah yang ditulis oleh Al-Isnawi. Kenapa? Ada? Enggak ada? Jadi kitab Tabaqat Syafi'iyah ditulis oleh Al-Isnawi ini bagus, menjadi bukti bahwasanya yang dikerjakan oleh Imam Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi itu mencakup semua kitab mazhab. Ya. Ini luar biasa, ya, penelitian yang dilakukan oleh Imam Rafi dan juga Nawawi. Karena kitabnya Al-Isnawi itu disusun seperti ini. Yang pertama, ulama-ulama Syafi'iyah disusun oleh Al-Isnawi, ya, sesuai dengan urutan abjad, ya, urutan huruf mulai dari hamzah, ba, ta, ta, jim dan seterusnya. Kemudian setiap huruf itu ada dua pasal. Hamzah ada dua pasal, ba ada dua pasal gitu. Pasal pertama adalah orang-orang yang disebutkan oleh Ar-Rafi'i dalam kitabnya Al-Aziz, ya, Syarah Al-Wajiz, dan orang-orang yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin. Baru yang kedua adalah orang-orang yang tidak disebutkan oleh keduanya. Jadi sampai-sampai Al-Isnawi itu membuat kitab seperti ini, ya, orang-orang yang disebutkan oleh Al-Rafi'i di kitabnya Syarh Al-Wajiz dan juga orang-orang yang disebutkan Nawawi di Raudhatut Thalibin, ini menunjukkan bahwasanya mereka ini sudah membaca banyak sekali tulisan-tulisan ulama Syafi'iyah, baru kemudian dirapikan. Nah, seperti itulah kira-kira, ya. Nah, wa tajduru al-isharah huna annahu qabla 'asr imamain Ar-Rafi'i wa An-Nawawi. Dan patut untuk kita berikan isyarat di sini bahwasanya sebelum zamannya Rafi'i dan Nawawi ada dua kitab yang menjadi pedoman ketika itu. Yang pertama, kitabnya Abu Ishaq Asy-Syirazi, ya, Al-Muhaddab. Kemudian yang kedua adalah kitab Al-Wasit karya Imam Al-Ghazali Abu Hamid. Yang keduanya adalah kitab yang dianggap paling mu'tamad dalam mazhab. Nah, ini antum bisa catat lagi, ya. Kalau kemarin kita sebutkan beberapa kitab, ya, sekarang kita sebutkan kitab lagi, yaitu Al-Muhadzab punyanya Abu Ishaq Asy-Syirazi, yang kedua adalah kitab Al-Wasit punyanya Al-Ghazali, dan keduanya merupakan sebuah proyeksi daripada mazhab Syafi'iyah yang sebenarnya, yang mu'tamad. Naam. Wa fi bayan dzalika qala Imam Nawawi fi muqaddimatihi li kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadzab. Imam Nawawi sendiri mengatakan, "Tsumma inna ashhab al-musannifin radhiyallahu anhum ajma'in wa ansairi ulama al-muslimin aktsaru tasanifa kama qaddamna wa tanawwa'u fiha kama dzakarna wa ishtahara minha li tadris al-mudarrisin wa bahth al-mustaghilin al-Muhadzab wal-Wasit." Jadi beliau mengatakan banyak sekali tulisan-tulisan ulama-ulama Syafi'iyah, ya, dan bentuknya macam-macam. Dan yang paling populer untuk diajarkan oleh para guru dan juga dijadikan bahas adalah dua kitab, yaitu Al-Muhadzab dan juga kitab Al-Wasit. Al-Muhadzab karyanya Abu Ishaq Asy-Syirazi, Al-Wasit adalah karyanya Al-Imam Al-Ghazali. Nah, sekarang kita akan membaca Al-Imam Ar-Rafi'i dan juga bagaimana beliau melayani mazhab Syafi'iyah. Al-Imam Ar-Rafi'i adalah Abdul Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim bin Fadl Al-Qazwaini Ar-Rafi'i. Beliau sepertinya ada yang salah ini.